بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام وفقني الله وإياكم إن شاء الله sebelum kita teruskan pelajaran kita di sini ada pertanyaan yang penting mengenai suatu permasalahan yang cukup rumit yaitu mengenai permasalahan udzur bil jahl udzur dengan sebab kebodohan. Permasalahan yang dipertanyakan adalah apakah uzur bil jahil itu juga termasuk pada perkara-perkara yang daruri seperti tentang kewajiban sholat lima waktu atau zakat atau haji atau peribadatan kepada kuburan dan yang semisalnya dari permasalahan-permasalahan yang masuk dalam kategori syirik akbar. Nah, pada permasalahan-permasalahan yang daruri seperti ini, apakah juga terkena masalah udzur bil jahl? Dalam artian apa ikhwani fillah? Itu dalam artian ketika seorang melanggar perkara-perkara tersebut atau masuk dalam kesyirikan yang sudah sangat jelas, masih juga ada udzur dikarenakan kebodohan. Sebelum kita menjurus pada pertanyaan, perlu diketahui bahwasanya permasalahan udzur disebabkan karena jahil ikhwani fillah merupakan permasalahan yang terjadi kesepakatan di kalangan ahlu sunnati wal jamaah bahwasanya udzur dengan sebab kebodohan merupakan udzur yang mu'tabar yang dianggap. Walaupun pada beberapa permasalahan cabang di sana ada perselisihan. Dalil dari dianggapnya kebodohan sebagai udzur di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin." Syahid dari ayat "min ba'di ma tabayyana". Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya huda, petunjuk. Berarti di sini ada syarat jelasnya petunjuk. Yang dipahami dari sini pula apabila seorang tidak paham dan bodoh dari al-huda tersebut mendapatkan udzur. Adapun hadis di sana ada beberapa hadis yang sangat tepat untuk permasalahan udzur bil jahl terutama dalam masalah akidah ikhwan fillah. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang seorang yang syak, yang ragu-ragu tentang kemampuan Allah. Ragu-ragu tentang kemampuan Allah ini perkara yang mengkafirkan ikhwan. Dan harus diyakini setiap muslim bahwasanya Allah mampu untuk melakukan segalanya. Dan orang ini syak, ragu-ragu. Oleh karena itulah ketika dia berada di detik-detik kematiannya mengatakan kepada anak-anaknya dan keluarganya apabila telah mati minta untuk dibakar. Kemudian setelah menjadi abu setengahnya ditebarkan di lautan dan setengahnya di daratan. Kemudian dalam hadis tersebut dikatakan fa wallah la in qadarallahu alaihi la yu'adzibannahu 'adaban la yu'adzibuhu ahadan minal 'alamin. Demi Allah seandainya Allah Subhanahu wa taala mampu maka sungguh Allah akan mengazab dia dengan azab yang tidak merasakannya salah seorang pun dari makhluk-makhluk yang ada di jagat raya ini. Berarti di sini ada keraguan terhadap kemampuan Allah untuk membangkitkan. Ya, setelah dibakar kemudian menjadi abu, dia beranggapan bahwasanya setelah itu tidak akan dibangkitkan. Allah tidak mampu lagi untuk membangkitkannya. Maka ketika mati pun dilaksanakan demikian, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk semua abu-abu yang berasal dari jasadnya itu disatukan kembali dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditanya, "Lima fa'alta hadza? Kenapa kamu melakukan yang demikian ini?" "Min khasyyatika ya Rabb wa anta a'lam." Dikarenakan takut kepadamu. Dan engkau maha tahu ya Rabb tentang sebab kenapa aku melakukan seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut, padahal dia melakukan seperti itu. Apa yang mendasarinya? Selain ketakutan, dia juga syak terhadap kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena kebodohan, maka dia kafir dengan kesepakatan kaum muslimin. Kemudian dalil yang lain, yaitu hadis yang telah kita lewati pada pelajaran kitab Tauhid. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang kisah Dzatu Anwar. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka ketika melewati suatu pohon meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana Dzatu Anwatin kama lahum Dzatu Anwar." Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami pohon sebagaimana orang-orang kafir memiliki pohon Dzatu Anwar, yang orang-orang kafir meminta keberkahan kepadanya dan melakukan kesyirikan di sana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Subhanallah, hadza kama qala Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Subhanallah, ini seperti perkataan kaum Musa terhadap Musa, "Jadikanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan." Lihat, permintaan yang disampaikan oleh para sahabat adalah permintaan untuk melakukan kekufuran. Akan tapi mereka mendapatkan udzur. Kenapa? Karena mereka baru masuk Islam dan masih jahil terhadap syariat. Padahal yang diminta adalah perkara yang berhubungan dengan masalah syirik dan tauhid. Dalil yang lain, hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahih Al-Muslim. Rasulullah mengatakan, "Yadrusul Islamu kama yadrusu washyus tsaub hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala shadaqah." Islam ini akan hilang sebagaimana hilangnya gambar pada suatu pakaian, sampai tidak akan diketahui lagi apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu haji, apa itu zakat. Lihat, ini perkara-perkara yang semuanya merupakan rukun-rukun Islam. Puasa, sholat, haji, dan zakat. Ini nanti sebagaimana khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang masa-masa seperti ini. "Wala yusra ala kitabillahi fi lailatin fala yamqa fil ardi minhu ayah." Dan akan diangkat kitabullah pada suatu malam sehingga tidak tersisa di muka bumi ini satu ayat pun. "Wa tabqa tawaifu minan nas asy-syekhul kabir wal ajuz yaqulun adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalimah la ilaha illallah fa nahnu naquluha." Dan yang tersisa pada zaman tersebut adalah sekolongan manusia dari kalangan orang-orang tua laki-laki maupun nenek-nenek. Mereka mengatakan, "Kami mendapati bapak-bapak kami di atas kalimah la ilaha illallah, dan kami pun mengatakannya." Tidak paham tentang syariat sedikit pun, cuma karena peninggalan dari bapak-bapak mereka lafaz la ilaha illallah saja. Ternyata dengan ini pun mereka mendapatkan manfaat, walaupun tidak mengetahui sholat, puasa, zakat, haji. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berdalil dengan ini juga tentang udzur karena kebodohan pada perkara-perkara yang merupakan rukun-rukun Islam. Berarti dari sini ikhwan fillah kita ketahui bahwasanya udzur karena sebab kebodohan itu mencakup semua perkara syariat. Baik itu permasalahan tauhid, permasalahan akidah, maupun permasalahan-permasalahan syariat yang merupakan rukun-rukun Islam. Apabila dia memang bodoh, tidak tahu sama sekali, maka dia mendapatkan udzur. Sehingga Ibn al-Arabi rahimahullah ta'ala mengatakan, annahu mimma ajma'a alaihi ahlu sunnah. Ya, perkara ini merupakan perkara yang terjadi ijma' di kalangan ahlu sunnah rahimahumullah ta'ala. Sebagaimana beliau nukilkan dalam Mahasinul Ta'wil. Akan tapi di sini ikhwani fillah ada satu hal penting yang harus kita ketahui bahwasanya udzur dengan sebab kebodohan itu ada syaratnya. Jangan sampai nanti kita dapati orang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa atau melakukan kesyirikan dengan alasan saya ini bodoh, tidak tahu. Yaitu bahwasanya yang mendapatkan udzur kebodohan adalah orang-orang yang memang tidak mempunyai kemampuan untuk belajar. Tidak ada kemampuan baginya untuk bisa mengetahui kebenaran. Inilah yang mendapatkan udzur ikhwani fillah. Sebagaimana dalam masalah iqamatul hujjah, di sana disyaratkan dia mampu untuk mendapatkan ilmu, mempunyai kemampuan untuk menuntut ilmu. Pendengaran baik, penglihatan baik, hatinya sehat. Kemudian hidup di tengah-tengah orang-orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan syariat. Ini untuk iqamatul hujjah. Dan sebaliknya untuk udzur bil jahal berarti disyaratkan tidak adanya kemampuan untuk menuntut ilmu. Baik dari sisi dia itu sendiri, ikhwani fillah, misalnya dia tidak mempunyai pendengaran, tidak bisa mendengarkan, tidak bisa melihat, atau tidak bisa berpikir. Seperti orang gila. Orang gila. Demikian pula orang bisu dan tuli. Dan buta. Ini tidak akan bisa masuk penjelasan dari manusia. Maka hal ini mendapatkan udzur karena sebab kebodohan. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam masalah ini, "Inna hadzal udzra la yakunu udzran illa ma'al ajzi an izalatihi. Wa illa famata amkana al-insanu ma'rifatul haqqi faqassara fiha lam yakun ma'dzura." Bahwasanya udzur dengan sebab kebodohan ini ikhwani fillah, Syekhul Islam mengatakan sungguhnya udzur dengan sebab kebodohan ini tidak bisa dianggap sebagai udzur kecuali bersamaan dengan ketidakmampuan dia untuk menghilangkan kebodohan itu. Ini syaratnya. Berarti dia tidak mampu untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada dirinya, dalam artian juga tidak mampu untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan penjelasan dan ilmu yang benar. Wa illa famata amkana al-insanu ma'rifatul haqq faqassara fiha lam yakun ma'dzura. Bila tidak, maka kapan saja seorang mempunyai kemampuan untuk mengetahui kebenaran dan dia tidak bersegera untuk menuntut kebenaran tersebut, malah dia meremehkannya. Kemudian akhirnya dengan sebab tersebut dia tidak mengetahui, ini tidak mendapatkan udzur ikhwani fillah. Tidak dianggap udzur. Oleh karena itulah bila kita membaca kitab-kitab dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, demikian pula murid-murid beliau, akan kita dapati bahwasanya seakan-akan beliau tidak melihat adanya udzur dengan sebab kebodohan. Akan tapi Hal ini tidak secara mutlak. Kenapa dia mengatakan demikian tidak ada udzur? Karena pada zaman tersebut hujjah telah ditegakkan dan manusia sudah hampir semuanya memahami apa-apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Sehingga setelah besarnya dakwah pada zaman tersebut, ditambah lagi dengan kekuatan dari Ahlu Su'ud, akhirnya orang-orang yang masih tetap saja di atas kesyirikan tidak diberi udzur karena kebodohan. Sebab apa? Sebab mereka meremehkan dan tidak mau untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui yang benar itu apa. Dan inilah yang merupakan manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah ikhwani fillah, diterangkan oleh Syekhul Islam Imam Asy-Syangkiti, Al-Allamah Ibnu Utsaimin dan masyayikhuna. Bahwasanya udzur dengan sebab kebodohan itu dianggap dengan syarat apa? Dengan syarat tidak adanya kemampuan untuk menghilangkan kebodohan tersebut. Ini yang perlu diingat. Sehingga kapan saja seorang mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk menghilangkan kebodohan, kemudian dia melewatkannya, tidak mau mengambilnya, maka dia tidak mendapatkan udzur. Ibnu Utsaimin mengatakan, fa in kana jahilan lam yakfur. Jika seorang itu bodoh, maka dia tidak dikafirkan. Lakin idza farrata bi tarki ta'allum wa tabayyun lam yu'dzar. Akan tapi apabila dia meremehkan, bermudah-mudahan dengan meninggalkan untuk menuntut ilmu dan meninggalkan mencari keterangan, padahal dia tahu di sana ada orang yang menyelisihinya, padahal tahu di sana ada orang yang menghukumi bahwasannya perkara yang dia lakukan itu syirik, kenapa dia tidak minta keterangan? Kenapa hal ini disebut syirik? Kenapa hal ini disebut kemungkaran? Demikian. Maka jika dia meremehkan dan tidak mau mencari keterangan, lam yu'dzar, dia tidak mendapatkan udzur. Contohnya bagaimana? Ibnu Utsaimin mengatakan mithal an yablughahu anna amalahu hadza kufrun fala yatathabbat. Yaitu sampai kepada dia, dia mendengar ada orang yang mengatakan bahwasanya amalan dia ini amalan kekafiran. Kemudian dia tidak mau meminta keterangan, tidak mau mencari benar tidak sih apa yang dikatakan orang itu kalau amalan yang aku lakukan ini kafir, kekafiran. Wala yabhad fa innahu yakun la yakunu ma'dzuran hina idzin. Demikian pula dia tidak mau membahas, padahal tahu di sana ada orang yang mengatakan amalan itu amalan kufur. Tidak mau membahasnya, tidak mau mencari keterangan, maka yang demikian ini tidak mendapatkan udzur. Mafhum, Imam Ikhwan? Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya di sana ada tiga hal, tiga keadaan seseorang dinyatakan mendapatkan udzur karena kebodohan. Dalam semua perkara, baik dalam akidah, dalam masalah-masalah yang sangat jelas, ataupun dalam permasalahan-permasalahan ibadah, rukun Islam dan yang lainnya. Ada tiga keadaan. Yaitu yang pertama, mereka-mereka yang baru masuk Islam. Ya, orang-orang yang baru masuk Islam, mereka keadaannya sebagaimana dalam hadis Dhatu Anwar. Seandainya melakukan kekufuran, mereka mendapatkan udzur karena baru masuk Islam, belum mengetahui syariat secara terperinci. Dan tentunya ketika seorang baru masuk Islam, dia diwajibkan untuk mempelajari syariat ini selangkah demi selangkah, sampai tegak kepadanya hujjah. Apabila dia melakukan suatu amalan kekufuran, ditegakkan hujjah, diterangkan ini kekufuran, kemudian meninggalkan, melakukan yang lainnya lagi, diterangkan lagi, demikian seterusnya. Kemudian keadaan yang kedua, seorang yang tumbuh di daerah yang jauh dari negeri kaum muslimin. Misalnya di daerah atau di negeri-negeri kafir, dia tidak mendengar dakwah. Yang tumbuh sejak awal di negeri tersebut tidak mendengar orang yang menyelisihi pemahamannya. Atau tumbuh misalnya di daerah pedalaman, sama sekali tidak mengetahui di sana ada agama yang menyatakan bahwasanya peribadatan mereka itu peribadatan yang sesat. Maka yang demikian ini mendapatkan udzur dengan kejahilannya. Syekhul Islam mengatakan, ittafaqal a'immatu 'ala anna man nasha'a bibadiyatin ba'idatin an ahli al-'ilmi wal iman wa kana hadithul 'ahdi bil Islam fa ankara shay'an min hadhihi al-ahkam adh-dhahirah al-mutawatirah fa innahu la yuhkamu bi kufri hatta ya'rifa ma ja'a bihi ar-rasul. Para imam telah bersepakat bahwasanya seorang yang tumbuh di pedalaman yang jauh dari ahlul ilm, jauh pula dari orang-orang yang beriman dan orang-orang yang baru masuk Islam, kemudian dia mengingkari sesuatu dari hukum-hukum Islam yang zahir, yang mutawatir hukumnya, mengingkari misalnya sholat, atau mengingkari zakat dan seterusnya, maka orang seperti ini tidak dihukumi kafir sampai dia mengetahui apa-apa yang datang dari Rasul. Jadi perkara ini merupakan kesepakatan ulama. Kemudian perkara yang ketiga atau golongan yang ketiga, yaitu orang-orang yang hidup di tempat atau di zaman yang merata pada zaman tersebut kebodohan. Jadi memang pada zaman tersebut merata kebodohan, orang tidak mengenal sholat, tidak mengenal zakat, tidak mengenal puasa. Atau di negeri tersebut memang tidak ada dakwah sama sekali. Maka yang demikian ini keadaannya seperti hadis siapa? Hadis yang baru kita sebutkan tentang berita akhir zaman, di mana manusia tidak mengenal sholat, tidak mengenal zakat, tidak mengenal haji dan seterusnya. Hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Ini tiga keadaan ikhwan fillah yang para ulama bersepakat bahwasanya udzur dengan sebab kebodohan itu bisa diberikan kepada mereka. Sekarang bagaimana dengan keadaan pada zaman sekarang ini? Tentunya masing-masing sesuai dengan tempatnya ikhwan fillah. Sebagaimana tadi kita katakan, apabila dia tinggal suatu tempat yang memang belum mendengar cahaya kenabian, berita-berita tentang Islam, berarti dia di pedalaman sekali, karena pada zaman sekarang informasi alhamdulillah sudah sangat jelas. Informasi sangat jelas. Berita tentang Islam, berita tentang dakwah Islam, menjelaskan tentang kekufuran dan seterusnya. Oleh karena itulah, pada zaman saat ini apabila seorang misalnya hidup di negeri kaum muslimin, kemudian dia melakukan kekufuran, tidak mendapatkan udzur. Kekufuran yang jelas, yang tidak ada lagi syubhat padanya. Karena di sana juga suatu permasalahan dihukumi sesuai dengan jelas atau tidaknya permasalahan tadi, ikhwan fillah. Apabila suatu perkara yang sangat jelas dalam syariat kita, tidak mungkin seorang yang menyatakan muslim itu jahil darinya. Misalnya tentang kewajiban sholat, ini tidak akan mungkin seorang yang menyatakan muslim itu jahil darinya bahwasanya sholat itu wajib. Maka tidak ada udzur bagi seorang yang meninggalkan sholat dengan kebodohan. Demikian pula pada zaman ini, ketika ada seorang yang tinggal di negeri kaum muslimin kemudian menyembah berhala, maka tidak ada udzur padanya, karena perkara ini sangat jelas. Berbeda dengan permasalahan yang ada syubhat padanya, misalnya masalah tawassul atau masalah syafa'ah. Ini karena ada syubhat, maka butuh ditegakkan hujjah padanya sehingga dia dihukumi kafir. Ini permasalahan seputar udzur dengan sebab kebodohan ikhwan fillah, yang semoga dengannya menjadi jelas bagi kita bahwasanya tidak bisa kita katakan mendapatkan udzur secara mutlak, tidak pula kita katakan tidak ada udzur secara mutlak. Akan tapi penjelasannya seperti yang kita katakan tadi. Memang pada asalnya udzur dengan sebab kebodohan itu muktabar dalam syariat. Ini bahkan para ulama bersepakat. Akan tapi di sana ada syarat. Syaratnya apa tadi? Syaratnya adalah tidak ada kemampuan untuk menghilangkan kebodohan tersebut. Maka kapan saja ada kemampuan untuk menghilangkan kebodohan, kemudian dia bermudah-mudahan dan meninggalkan kemampuan tersebut sehingga lewat darinya kemampuan tadi, maka dia tidak mendapatkan udzur. Dan dari sini kita ketahui ada tiga golongan yang mendapatkan udzur secara ijma', diingat-ingat. Seorang yang baru masuk Islam, seorang yang tinggal di negeri yang jauh dari berita-berita Islam, kemudian di zaman yang merata kebodohan di sana, maka yang demikian mendapatkan udzur dengan sebab kebodohan. Tayyib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin untuk kembali kepada agamanya. Karena inilah sebab yang akan mengantarkan kaum muslimin kepada keceriaannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'aynah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar' sallallahu alaikum dullan la yanzi'u anha hatta tarji'u ila dinikum." Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kaum muslimin kembali kepada agama mereka. Dan tidaklah kebodohan menimpa kaum muslimin dikarenakan memang kaum muslimin itu sendiri tidak mau kembali kepada agamanya, menganggap bahwasanya agama ini cuma sekedar sholat, puasa, zakat, dan tidak sadar bahwasanya agama ini mencakup semua aspek kehidupannya. Nas'alullah at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardha.